Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan apa yang kita bahas, mengambil faedah dari risalah Syabdur Razzaq, kaifa takunu mafatiha lil khair, bagaimana Anda menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan inilah yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya, agar menjadi orang yang senantiasa berbuat baik dan membukakan kebaikan-kebaikan bagi diri dan orang lain. Sebagaimana hadis yang terus kita jadikan sebagai pijakan, yang beliau bawakan dalam muqaddimah, inna minan nas nasan mafatiha lil khair maghaliqa lis syarr. Ada di antara manusia yang mereka menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan. Akan tetapi pula, wa inna minan nas nasan mafatihal syarr maghalikal khair. Sebaliknya, ada orang yang mereka ini justru menjadi pembuka segala pintu keburukan dan menjadi penutup dan menutup segala pintu kebaikan. Tuba fatuba, berbahagialah. Laman ja'alallahu miftahal khair ala yadai. Berbahagialah orang Allah jadikan melalui kedua tangannya terbukanya pintu-pintu kebaikan. Wawailun, sebaliknya celakalah. Laman ja'alallah mafatiqal syar ala yadai. Dan celakalah orang yang Allah jadikan melalui kedua tangannya terbukanya segala pintu keburukan. Islam mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik. Karena itu adalah akan menghasilkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Lakukan kebaikan agar kalian menjadi orang yang benar-benar sukses, beruntung. Sehingga bagaimana kita saleh baik di segala bidang, di segala tempat, di segala waktu. Sebagaimana yang menjadi doa Rasulullah SAW, jadi wiritan kita, diajarkan untuk menjadikan wiritan pagi sore. Allahumma aslih sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Kita hidup ini punya banyak urusan. Urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan para hamba Allah. Para hamba Allah ini ada di sana, ada pemimpin, ada orang tua, ada guru, ada teman sejawat, ada tetangga, ada keluarga, anak dan istri. Bagaimana kita diplot menjadi orang yang saleh? Ini baik dengan segala ini hubungan yang kita lakukan. Baik dan memperbaiki. Saleh wal muslih. Saleh wal muslih. Kalau saleh itu baik, berbuat baik dengan siapapun, baik. Biasanya orang saleh begini, orang yang saleh itu yang menyenangi banyak. Tapi kalau sudah saleh kemudian masuk wilayah muslih, memperbaiki, itu yang membenci banyak. Kalau kita hanya baik saja, ini baik, kita beribadah, kita berbuat baik sama orang, kemudian ini ya begitu, banyak orang senang. Rasulullah SAW ketika beliau belum menjadi seorang Rasul, beliau belum diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, bahkan Abu Lahab pun sangat mencintai Nabi. Rata-rata semua orang Quraisy sangat mencintai Nabi. Tapi ketika telah menjadi orang yang muslih, orang yang memperbaiki ini, Nabi dikatakan majnun, orang gila, orang sinting, wong edan, kemudian kadzab, pendusta, kemudian sahirun, sahir, tukang sihir, tukang misahkan orang, segala macam tuduhan, iftiraat, kedustaan-kedustaan dituduhkan kepada Nabi, direka-reka, dibuat-buat dalam rangka untuk membuat manusia lari dari Rasulullah SAW. Ini ketika telah menjadi muslih, memperbaiki. Maka wajar kalau orang protes kalau kita nerangkan syirik, bid'ah, kufur, nifak, maksiat. Itu kadang-kadang orang protes, dianggapnya mengkafir-kafirkan, dianggapnya itu membid'ah-bid'ahkan, dianggapnya itu memunak-munafikan. Padahal penjelasan hakikat perkara dengan menghukumi pelakunya itu berbeda. Berbeda. Kita mesti menjelaskan dan mengingkari. Apa itu hakikat tauhid, apa itu hakikat syirik, apa itu hakikat bid'ah, apa itu hakikat sunnah. Lalu kita mengingkari syirik, mengingkari bid'ah, mengingkari kufur, mengingkari menifak, mengingkari maksiat. Ini yang membuat kemudian orang gerah, orang panas, merasa dia terganggu dengan hal yang seperti ini. Tapi ini haknya Allah Ta'ala untuk ditauhidkan dengan tidak disekutukan, untuk diimani tanpa dikufuri, untuk dia konsisten tidak munafik, untuk ditaati tidak maksiat. Ini adalah haknya Allah SWT yang mesti kita wujudkan. Para pemirsa, bagaimana mesti kita menjadi kunci pembuka pintu kebaikan? Telah beliau sampaikan beberapa, beliau bawakan di sini 16 poin. Dan telah kita sampaikan secara global 16 poin itu, judul-judulnya. Kemudian kita masuk pada poin-poin yang dimaksud. Poin yang pertama, kita harus memahami bahasanya Allah adalah Al-Fattah. Sang pembuka hakiki adalah Allah Ta'ala. Kalau kita ingin diri kita ini terbuka berbagai macam pintu kebaikan, sehingga kita menjadi semangat berbuat baik, kita menjadi sangat, yaitu antusias berbuat baik, sehingga tidak ada satu pun kebaikan yang kita lihat kecuali kita kejar untuk kita dapatkan. Dan ketika kita ingin juga bagaimana manusia bisa kita bukakan kebaikan-kebaikan, hatinya terbuka ini dengan kebaikan-kebaikan, yang pertama kita lakukan adalah iltija, totalitas bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah SWT betul-betul memberikan kepada dia, yaitu dibukakan pintu-pintu kebaikan, sehingga dia terbuka dengan pintu kebaikan, sehingga semangat berbuat baik dan antusias, kemudian juga antusias pula membukakan untuk manusia berbagai macam pintu kebaikan. Kuncinya adalah pemberian Allah Ta'ala, karena Allah yang memegang kunci-kunci terbukanya, yaitu kebaikan. Minta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, itu kalau kita ingin betul-betul mewujudkan terbukanya pintu kebaikan untuk diri kita dan orang lain, maka yang tertuntut adalah mewujudkan tauhid. Mewujudkan tauhid. Karena orang yang jiwanya tertanam tauhid, dia akan tertanam rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Orang yang tertanam rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, hawanya itu tiap hari, setiap detik itu hanya pengen berbuat baik, menyikirkan keburukan, karena itu tuntutan bertauhid seperti itu. Tuntutan bertauhid seperti itu. Bagaimana dia betul-betul menyingkirkan segala macam keburukan, keburukan itu ya syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, itu keburukan. Harus faham. Jangan sampai taunya kebaikan itu yang ngasih uang, duit sama orang, kemudian yaitu nolong kalau ada kecelakaan, itu kebaikan. tapi enggak pernah menerangkan tentang hakikat syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Ini bahaya. Sangat bahaya. Abu Thalib itu kebaikannya itu luar biasa. Beliau memberikan pembelaan dakwah kepada keponakannya dari awal dakwah sampai beliau mengalami wafat. Itu pembelaannya kepada keponakannya itu udah enggak tanggung-tanggung lagi. Toh nyawa, kalau orang Jawa bilang toh nyawa. Nyawanya itu betul-betul dipertaruhkan. Tapi karena Abu Thalib itu mati di atas syirik, di atas agama kakek moyang, beliau itu finnar khalidan fiha, di neraka kekal di dalamnya, walaupun paling ringan. Sehingga kalau Anda bilang, yaitu mencintai seorang dan tidak pernah mendakwakan tauhid, artinya Anda membiarkan dia untuk yaitu terjerumus ke dalam atau dia langsung bablas ke jahanam. Itu bukan kecintaan yang hakiki. Sehingga jangan Anda berkomentar kok nerangkan syirik, bid'ah, kemudian nifak, kemudian maksiat, apa enggak ada keterangan lain di agamanya itu. Agama itu ya tauhid, syirik, taat, menghindari maksiat, menegakkan sunnah, menghindari bid'ah, kemudian konsisten dengan itu ajarannya, tidak munafik, itu adalah agama kutatnya di situ. Kejahatan-kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita itu bentuknya ya syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Jangan sampai telinga kita merasa panas ketika mendengar ya ini penjelasan masalah syirik, kufur, nifak, bid'ah. Karena agama memberantas itu semuanya. Kalau kita ini memandang sebuah kejahatan itu dikerahkan sama tentara, polisi, kemudian televisi, media, kemudian dianggarkan sekian triliun untuk memberantas kejahatan ini, ketahuilah kita harus paham kejahatan menurut agama secara hakiki. Jangan sampai Anda enggak paham tentang kejahatan menurut agama sehingga ini salah di dalam memberantas kejahatan. Para pemirsa, kalau Anda ingin menegakkan, Anda ingin membuka diri Anda itu segala kebaikan dan juga membukakan untuk orang lain pintu-pintu kebaikan, maka belajarlah tauhid agar tertanam pengagungan kepada Allah, dan ajarkan tauhid untuk orang lain biar mereka juga tertanam pengagungan kepada Allah sehingga akan terbuka segala pintu kebaikan. Yang ketiga yaitu dalam rangka untuk Anda bisa terbukanya pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan, yaitu al-munafiq. Ini yang akan kita pelajari sekarang ini. Al-amru thalith, kata beliau. Adapun yang ketiga, di antara yang akan menjadikan terbukanya pintu kebaikan adalah al-ilmu nafi'. Ini ilmu yang manfaat. Mari kita langsung simak perkataan Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Beliau mengatakan al-ilmu nafi' al-mustamiddu min kitabillah azza wajal wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan ilmu yang bermanfaat itu yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallam. Kebenarannya itu mutlak. Kebenarannya itu mutlak. Karena ya, keduanya ini merupakan wahyu Allah SWT. Keduanya merupakan wahyu Allah SWT. Apa yang disampaikan Nabi berkaitan agama itu adalah wahyu dari Allah Taala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Nabi berbicara kecuali wahyu dari Allah SWT. Sehingga Nabi pun mengatakan, utitul kitab wa mislau ma'ah. Aku diberikan Allah Alkitab dan bersama dengan kitab yaitu As-Sunnah. Sehingga ini sumber ilmu yang hakiki. Semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu semuanya kebodohan. Itu semuanya kebodohan. Dan teori manusia yang dianggap sudah paten itu ternyata bisa berubah, sehingga sifatnya tesa hipotesa. Dirasanya sudah paten, ternyata ada generasi berikutnya yang menggugat dengan teori tersebut. Kebenarannya nisbi, karena manusia berdasarkan dengan penelitian. Tetapi kalau Allah bicaranya berdasarkan dengan ilmu, dan ilmu itu, yang namanya ilmu itu idraku syai' ala ma huwa alaih. Yang namanya ilmu itu adalah mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Idraku syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Sehingga orang berilmu itu orang yang betul-betul mengetahui hakikat perkara. Kalau belum begitu namanya belum berilmu. Maka orang berilmu itu gak bisa dibingung-bingungkan, gak bisa. Walaupun dibuat palsu-palsu, dibuat misalnya itu pemalsuan-pemalsuan, pemolesan-pemolesan, penipuan-penipuan, tidak akan tertipu. Tidak akan tertipu. Kalau kita contohkan yang gampang aja, kita sudah kenal hakikat orang ini itu laki-laki. Sekarang zamannya orang itu suka tampil yaitu palsu. Kemudian laki-laki ini didandani, dikudungi, kemudian dibengesi, dipupuri, kemudian disayai atau dirok-rokan, atau dia pakai daster. Oh, mbok dipoles kayak apapun itu, kita tahu hakikatnya ini laki-laki enggak bisa ditipu. Syirik di zaman sekarang kita ini, syirik itu dipoles-poles sedemikian rupa sampai dianggapnya itu adalah perbuatan, ya ini amal soleh, perbuatan kesolehan. Padahal itu syirik. Dengan ungkapan mencintai wali, mengagungkan wali, kemudian keyakinan tentang wali dan seterusnya, dibuat segala macam ungkapan yang nampak indah. Orang yang faham tetap tidak akan tertipu karena dia berilmu kalau itu adalah syirik. Adapun main kata-kata, ungkapan-ungkapan itu adalah untuk menutup kepalsuan-kepalsuan sebagai bentuk, yaitu syubhat namanya, syubhat. Oleh karena itulah, kalau kita ingin betul-betul ingin terbuka pintu kebaikan, berilmu, biar tahu kasarannya itu, biar melek yang baik itu betul baik, melek, betul tahu yang jelek itu jelek. Sehingga dia tidak akan tertipu, melek. Sebab orang yang tidak tahu hakikat perkara, dia akan gampang ini tertipu. Beliau mengatakan, al-ilmu asasun labuda minhu liyakunal abdu miftahan lil khair. Ilmu itu adalah pondasi yang harus dimiliki seorang hamba kalau dia ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Kenapa? Wa man lam yakun indahu ilmun nafi'un kaifa yumayyizu baina mafatihil khair wa mafatihis syarr. Kalau dia tidak memiliki ilmu, bagaimana dia akan bisa membedakan antara kunci-kunci kebaikan dengan kunci-kunci keburukan? Kaifa yumayyizu bainal haqqi wal batil? Bagaimana akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil? Kaifa yumayyizu bainas sunnah wal bid'ah? Bagaimana bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah? Kaifa yumayyizu bainal huda wal dalal? Bagaimana bisa membedakan antara petunjuk dan kesatan? Kaifa yattaqi batilan wa wala ilmalah? Bagaimana bisa menjaga diri dari kebatilan kalau dia tidak berilmu tentang kebatilan? Waqad qila qadiman, maka ada ungkapan terdahulu, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi? Bagaimana dia akan bisa menyelamatkan diri, membentengi diri dari sesuatu yang dia khawatirkan menimpa dia? Apa yang dia takutkan aja enggak tahu, bagaimana dia akan bisa mengatakan dia itu, bagaimana dia akan bisa membentengi dirinya? Orang mengatakan, saya tidak menyekutukan Allah Ta'ala, tidak musyrik. Kita tanya, antum tahu enggak apa itu hakikat syirik itu? Enggak tahu. Lah kalau enggak tahu bagaimana bisa menegaskan dia bebas daripada perbuatan syirik. Orang bilang, mamanya, saya ini terbebas dari corona. Tahunya di mana? Makanya karena tidak tahu ini, sampai usahanya pun bingungi ibaratnya itu, bingungi. Yang sehat-sehat yang enggak boleh keluar supaya enggak kena corona, enggak kena sakit, karena enggak tahu yang orang itu menjadi apa itu karier atau menjadi perantara untuk terkena corona, apalagi orang tanpa gejala. Bagaimana orang tahu kalau dia itu terbebas dari corona kalau dia itu tidak tahu, kalau dia itu adalah tidak paham tentang masalah corona dan dia itu enggak tahu tentang corona. Baru tahu ketika dideteksi, ketika dia di swab atau di semisal itu. Demikian pula bagaimana dia akan merasa merasa telah terbebas dari syirik, kemudian bid'ah, kemudian khurafat, kemudian penyimpangan, kalau dia tidak faham tentang hakikat perkara tersebut. Berilmulah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Katakanlah, inilah jalanku yang aku menyeru manusia ke jalan Allah 'ala basiratin. Ayat ini adalah di antaranya adalah ayat dakwah. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, qul, sampaikan ya Nabi, hadhi sabili, inilah jalanku. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan jalan yang kita ikuti. Anda ditanya alirannya apa? Kita jawab, kalau tanya aliran, saya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Yang ahlu sunnah wal jamaah itu mereka yang berislam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Generasi yang dikatakan Al-Qurun Al-Mufadalah. Kalau ditanya alirannya, kita alirannya itu. Antum sekarang ini kalau ditanya Anda, Muslim, iya, Muslim. Terus kemudian Anda enggak memperjelas jati diri Anda. Orang tanya besar. Sekarang ini orang sudah faham semuanya itu. Ada Syiah, ada Khawarij, ada kalau kita ada Islam radikal, Islam liberal, kemudian Islam delete, Islam enggak karuan. Itu orang tahu semuanya kayak gitu itu. Sehingga makanya kalau antum sedang ceramah di mimbar dicurigai, wuh, jenggotan, congkrang, wuh, itu mesti teroris. Karena memang sudah imidnya orang itu dengan TV, koran, media, segala macam itu, diimidkan yang jenggotan, yang congkrang itu adalah teroris, itu agama impor. Ini adalah seperti ini yang juga provokatifnya para dajjal-dajjal, para zindik, para munafik yang mereka itu berusaha untuk memprovokasi manusia yang bodoh-bodoh tentang agama agar jengkel dengan orang yang berpenampilan seperti itu. Memperjelas, kita adalah orang yang beralirkan al-sunnah wal-jamaah. Yang cara berislamnya itu Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ada pun orang bilang, itu Wahabi. Silahkan menurut antum bilang Wahabi, mau bilang apalagi, itu enggak ada urusan. Itu hanya cuitan orang yang mereka itu ingin membuat manusia lari dari dakwah yang hak. Nabi dibilang sinting, orang yang gila, kadzab, segala macam. Karena ini semuanya enggak ada pada Nabi. Tapi ditempelkan pada Nabi supaya manusia lari dari Nabi. Karena Nabi itu tahu, Nabi itu orang yang sangat baik, sangat bagus. Dakwah yang hak ini, dakwah al-sunnah ini, dakwah yang hak. Sehingga kalau kemudian dia promosikan, dia dakwahnya Quran sunnah dengan para sahabat, orang akan klet semuanya, akan ikut semuanya. Tapi kalau Wahabi, tukang mateni wong, haus darah, kemudian teroris, dan segala macamnya, yang semuanya itu enggak ada pada orang mereka tuduhkan itu, maka orang langsung gila dengan istilah Wahabi itu. Sehingga Wahabi itu tukang ngafirkan orang, Wahabi itu tukang belai orang, Wahabi itu tukang neraka-nerakakan orang, yang Islam hanya dia sendiri, masuk surga hanya dia sendiri. Itu ungkapan kejengkelan mereka terhadap ini dakwah yang hak tersebut. Kita di tengah-tengah ketidakjelasan manusia tentang jalan hidup, maka tegaskanlah. kalau tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan tentang hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, ya enggak perlu. Muslim, maunya kita dakwah di kampung, kemudian enggak perlu menjelaskan tentang itu antum alirannya apa. Tapi yang penting antum membawa, mendakwahkan Islam, Ahlussunnah, Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi dan para a'immah Ahlussunnah. Dengan tanpa menyebutkan aliran. Menyebutkan itu kalau ada kebutuhan. Karena kadang-kadang orang malah menjadi salah faham. Salaf, aliran apa meneh ini. Ini adalah sehingga tidak perlu disebutkan ketika akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau dibutuhkan, disampaikan. Ditegaskan jalannya. Qul hadhi sabili, inilah jalanku. Inilah jalanku, ini loh jalanku begini ini loh. Sehingga tegas, jelas. Anda bebas untuk mengoreksi, bebas standarnya ada. Adu'u ilallah, saya menyuruh manusia ke jalan Allah Ta'ala. Ini maknanya satu, saya tidak menyuruh kepada pribadi, kelompok, organisasi, ormas, yayasan, tapi kita menyuruh ke jalan Allah, ini ke jalan Quran, ke jalan Sunnah, dengan pemahaman para salaf, itulah jalan Allah SWT. Yang kedua, itu tersirat di situ, itu tuntutan untuk mengikhlaskan amal dakwahnya itu, jangan sampai ada motif duniawi di balik amal dakwah yang dilakukan. Entah jabatan, entah kedudukan, entah ketenaran, entah popularitas, entah segala macamnya itu. Hendaknya dilepaskan semua kepentingan yang berkaitan dengan itu semuanya, memurnikan yaitu amaliyahnya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Adu ilallah ala basratin, berdasarkan ilmu dan keyakinan. Ini diantara pembahasannya di sini. Sehingga kita ini beramal, berdakwah itu dengan ilmu. Bukan dengan asal semangat dan bukan dengan asal yaitu ini ngawur semangat aja. Oleh karena itulah, dakwah Ahlussunnah ini gak bisa dipisahkan di para ulamanya. Makanya kalau ada orang mereka itu lepas dari bimbingan para ulama, pasti akan sesat. Sesat. Seperti umpamanya akhir-akhir ini kemarin viral. Oh ini Ustadz akhir zaman. Cocokologi, cocok-cocokkan semuanya. Ternyata enggak cocok-cocok. Sudah lewat waktunya enggak cocok. Lagi enggak cocok lagi. Ngindo-ngindo terus. Pinternya dia ngindo-ngindo. Ini karena sungguhnya berawal dari tidak mengikuti bimbingan para ulama. Analisa sendiri. Pede. Sehingga orang merasa ketipu-tipu terus dengan mengikutinya itu. Agama kok sholah-sholah. Dianggap ini karena bukan agama yang salah-salah. Itu yang salah itu ustadznya itu yang dia ngawur di dalam yaitu nerapkan dalil-dalil nyocok-nyocokkan dengan sesuatu yang tidak ada kepastiannya dan lepas dari bimbingan para ulama. Ini yang bahaya. Ini yang sangat bahaya. Kemudian ini ala basratin. Ana wa manitaba'ani, saya dan pengikutnya itu begini cara beragamanya itu. Dia ini mengajak manusia ke jalan Allah, kemudian dengan ilmu, sehingga bukan dengan kebodohan dan bukan dengan semangat semata-mata. Wal basiratu hiyal ilmu nafi', dan yang namanya basirah itu adalah al ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah patokan utamanya Al-Quran dan As-Sunnah. Faman lam yakun indau ilmu nafi, kalau dia tidak punya ilmu yang manfaat, tidak punya pemahaman agama yang benar, yang baik, kaifa yumayyizu bainal haqq wa batil wa huda wa dalal, bagaimana dia akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang petunjuk dengan yang sesat. Maka Allah selalu menegaskan apa sama antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Afam yamsi mukibban ala wajhihi ahda amma yamsi sawian ala siratil mustaqim, apakah orang mereka berjalan mukibban ala wajhihi, yaitu dengan mukanya, berjalan dengan mukanya, sungsang, yang dipakai jalan itu mukanya, itukah yang lebih lurus? Amman yamsi sawian ala siratil mustaqim, atau yang lurus itu yang berjalan sehat, ini normal, di atas jalan yang lurus, itukah yang bagus, atau yang dengan berjalan dengan, yaitu mukanya itu. Ini kuali-kuali. Ini kuali-kuali orang seperti ini. Dia terbalik-balik. Makanya Allah tidak pernah membedakan sesuatu yang tidak pernah menyamakan sesuatu yang berbeda. Di dunia ini amal orang beda-beda. Yang satu itu bencinya setengah mati dengan agama ini, sehingga pengen itu dia membantai semua orang yang mereka beragama ini berislam. Tapi ada orang yang mereka masya Allah bagaimana hidupnya itu totalitas untuk mewujudkan agama tersebut, sehingga hasil hidupnya atau pola hidupnya, gaya hidupnya berbeda. Dan Allah katakan, la yastawi ashabu nar wa ashabul jannah. Memang penduduk neraka dengan penduduk surga itu beda. Anda yang diplot menjadi penduduk surga itu jangan iri dengan penduduk orang yang mereka itu arahnya ke penduduk neraka. Wainak ya enggak sholat, wainak ya mereka ngumbar nafsu sak gelemnya, sak maunya, sak hidup, sak senangnya. Lah Anda itu mau jurusan ke surga atau ke neraka? Memang beda. Di dunianya sampai akhirnya memang berbeda dua-duanya itu. Allah tidak pernah menyamakan sesuatu yang beda. Orang yang antara yang taat yang dengan yang fasik, antara orang yang mukmin dengan yang kafir, antara yang muwahhid dengan yang musyrik, Allah tidak akan samakan. Allah sudah tegaskan, memang berbeda. Apakah orang mereka berjalan lurus di atas shiratal mustaqim, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas kebenaran itu sama dengan orang mereka itu yang komunis, orang yang sekuler, orang yang tidak tahu agama, mengingkari agama? Ya beda. Keduanya berbeda. Afaman ya'lamu anna ma'unsila ilaika min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang tahu apa yang diturunkan Allah kepada engkau itu adalah hak, benar? Apakah orang yang tahu tentang kebenaran itu sama dengan orang yang mereka buta? Kasarannya itu, apakah orang yang melek itu sama dengan yang buta? Ya beda, berbeda. Melek itu melihat semua hakikat perkara, mulus yang di depan mata kelihatan semuanya, bisa membeda-bedakan. Adapun yang buta, beda dengan yang itu melek. Itu tentang kenyataan hidup di dunia. Tapi bukan berarti orang buta itu jelek, orang yang melek itu baik. Itu hanya tamsil antara orang yang tahu kebaikan dengan orang yang tidak tahu kebaikan. Kalau soal buta matanya itu gak ada langit untuk menjadi orang baik. Yang jadi masalah itu adalah buta hatinya. Buta hatinya. Sehingga Allah katakan, la ta'mal qulub la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu bukan mata kepalanya, tapi yang buta itu mata hatinya ada di dalam dadanya itu. Orang yang sekedar buta matanya, buta mata kepalanya, Sheikh Saudi, Mufti Saudi, Sheikh bin Baz yang sudah rahimahullah ta'ala, Sheikh Ibrahim, Mufti Saudi, buta semuanya. Tapi mereka ulama jagoan, ulama yang betul-betul memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Buta matanya. Tapi kalau buta hatinya ini, walaupun melek, oh kayak binatang dia. Nggak bisa membedakan itu antara yang hak dengan yang batil. Apalagi sudah buta matanya, buta hatinya lagi. Udan tentean kukut dunia akhiratnya itu. Sudah matanya buta, hatinya buta. Ini adalah sudah bangkrut dunia akhiratnya tersebut. Innama yatadzakaru ulul albab. Sungguhnya yang bisa mengambil pelajaran itu orang betul-betul memiliki albab, memiliki hati yang bening, akal yang cerdas, yaitu akal yang berisi, yaitu keimanan. Qul hal yastawi alladzi ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara mereka tahu yang dan tidak tahu, atau yang berilmu dengan tidak berilmu? Ya berbeda. Berbeda. Tentu ngomongnya antara profesor yang ahli dengan tukang becak yang enggak tahu sekolah sama sekali, itu ya beda. Cara ngomongnya beda. Memaparkan masalah berbeda. Karena yang satu dengan ilmu, satunya tanpa ilmu. Sehingga ketika sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya, maka ini hancur nanti perkara itu. Ya kata orang sekarang ini, yaitu untuk menjadi pemimpin itu bukan berdasarkan kualitas keilmuan, kualitas yaitu pengetahuan, tapi populer. Maka yang penting populer, yang milih banyak jadi, Makanya ada pelawak jadi anggota DPR, kemudian artis penyanyi anggota DPR, kemudian apalagi mau ngapain? Mau mewakili apa? Sehingga bukan bidangnya mereka ada di sana itu. Akhirnya banyak berantakan, gak karuan urusan ya, segala macamnya itu. Hanya modal populer-populer, duit itu mesti akan menang ketika ini harus dengan pilihan. Karena orang butuhnya itu secara umum adalah duit sama kenal duit. Sudah selesai sudah. Qanibillah. Maka beliau mengatakan, faman arada li nafsihi ayyakuna miftahan lil khair alaihi ayyahrisa alal ilmi nafi. Barang siapa yang dia menginginkan dirinya itu menjadi pembuka kebaikan, maka wajib baginya itu untuk semangat mendapatkan ilmu yang manfaat. Wa ya'tani bihi inayatan daqiqatan, dan betul-betul dia memiliki yaitu perhatian yang mendalam berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat ini. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi dari Nabi SAW, beliau mengatakan, man ghada yatlubu ilman yata'allamu fatahallahu lahu bihi baban ilal jannah. Barang siapa yang dia pagi harinya itu dia ini menuntut ilmu, dia mempelajari ilmu, maka Allah akan bukakan baginya pintu surga. Kata beliau, wa isnadun dhaif, sanad hadisnya dhaif. Lakin yughni anhu masaha an Nabi sallam min hadis Abi Darda, tetapi ada di selain itu yang menjadi penguat-penguat hadis tersebut itu yang sahih, di antaranya adalah hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan aljannah. Barang siapa dia berjalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan untuk menuju jannah. Fal ilmu asasun azimun wasulun kabirun fi hadzal bab. Maka ilmu itu adalah pondas yang sangat agung, akar yang saya itu pokok yang sangat besar dalam bab ini. Labuda ayatani bil abdu liyakuna bidzalika min mafatihil khair, maka seorang hamba wajib dia untuk berilmu kalau dia ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, maghaliqil syar, kalau dia ingin pula menjadi orang menutup segala pintu ini keburukan. Kemudian wa indama la yakunul abdu mubtahalliyan bil ilmi rubama dakhalat alihi umurun katsiratun hiya min ad-dhalalat wal bid'ah wal ahwa wa wa yahsabu annahu yusinu sun'a wala wal utilu fiha bayyinan bi fi bayani dhalik. Ketika seorang hamba tidak berhias dengan ilmu yang bermanfaat ini, boleh jadi berbagai macam perkara-perkara yang sesat itu, banyak perkara yang masuk pada dia, tapi dia enggak nyadar, enggak tahu. Kesesatan, bid'ah, hawa nafsu, ya ini semuanya merupakan keburukan-keburukan, tapi dia sangka itu adalah kebaikan. Sehingga berapa banyak orang mereka itu tenggelam dalam kebatilan, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam ikuti hawa nafsu, tapi dia sangka di atas al-haq. Khawarij gak tanggung-tanggung yang dikafirkan itu Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, disebut sebagai Ahlul Jannah, dia dicintai Allah dan Rasulnya, kemudian sekaligus menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus khalifah Nabi yang keempat. Gelarnya banyak dan gelar-gelar yang sangat utama. Tapi Khawarij kafirkan itu Ali bin Abi Thalib dan tidak merasa itu kekeliruan, dia merasa itu kebenaran. Bahkan berdalil dengan ayat Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaikumul kafirun. Ini bahayanya ketika orang tidak memiliki ilmu yang benar ini. Dia tenggelam dalam kebatilan, dia sangka di atas kebenaran. Maka beliau bawakan sebuah riwayat di sini. Ini kisah bagaimana pengingkaran Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengingkari sebuah majelis yang di majelis itu berkumpul melingkar atau membuat halaqah, lalu sekelompok orang berkelompok-kelompok setiap kelompok ini ada komandannya. Kemudian setiap komandan itu dia memberikan aba-aba kabiru mi'atan fayukabbiruna mi'atan. Takbirlah 100 kali, mereka tun takbir 100 kali. Halilu mi'atan, tahlilah 100 kali. Kemudian fayuhalliluna mi'atan, mereka pun tahlil kemudian 100 ini kali. Sabbihu mi'atan fayusabbihuna mi'ah, mereka pun dia bapa tasbihlah 100 kali, mereka pun tasbih 100 kali. Famadza qulta lahum, wa kata Ibnu Mas'ud, wa Abu Musa, apa yang kamu katakan pada mereka? Ma qultu lahum syai'an, aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Kenapa? Intidhar ra'yik, karena aku menunggu pendapatmu. Abu Musa al-Asari ketika melihat majlis ini mengingkari, hatinya mengingkari, aneh ini, gak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi beliau sangat beradab. Di tengah-tengah mereka masih ada yang lebih senior lagi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan ini termasuk adab. Selama ada orang yang lebih senior, lebih senior dalam hal keilmuan, dalam hal umur, apalagi bergabung antara umur dan keilmuan, maka termasuk adab itu dia tidak lancang. Dia tidak lancang. Dia sok akan menjadi terdepan ngelancang. Ini adab. Para sahabat tahu adab dan sangat belajar adab. Dan para sahabat mereka sangat tahu adab. Maka Abu Musa pun menunggu bagaimana kira-kira pendapatnya ini Ibnu Mas'ud yang lebih senior. Dan ini termasuk yang teradab yang diajarkan oleh agama kepada kita. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, afala amartahum ayyautu sayyatin, tidakkah kamu perintah mereka itu menghitung kesalahan-kesalahan mereka aja? Wa dhaminta lahum anna la yudhi'a min hasanatihim, dan kamu jamin kebaikan mereka tidak akan sia-sia. Kemudian ketika lewat beberapa waktu, sampai kemudian Ibnu Mas'ud mendapatkan halaqah ini di masjid. Lalu kata Ibnu Mas'ud ketika tahu tentang kelompok ini, katanya, mahadallati arakum tasnaun, apa pendapat kalian, apa-apa ini, apa pendapat kalian tentang apa yang kalian lakukan ini? Kata mereka, ya Abdullah, ya Abu Abdillah, wa Abu Abdillah, wa Ibnu Mas'ud, haso na'udhu bitakbir wa tahlil wa tasbih. Ini kerikil yang aku pakai, yang kami pakai, yang kami gunakan untuk takbir, tahlil, tasbih. Qala kata Ibnu Mas'ud, fa'udtu sayi'atikum fa'ana dhaminun alla yudhi'a min asanatikum syai'un. Hitung saja kesalahan-kesalahan kamu, saya jamin kebaikan-kebaikan kamu tidak akan sia-sia. Hitung aja kesalahan kamu, sehingga lebih ngoreksi kesalahan-kesalahannya itu lebih bagus. Apa yang dia sangka baik ini, Ibnu Mas'ud melihat itu bukan kebaikan. Maka katanya, ya umat Muhammad, wa haqqum ya umat Muhammad, celaka benar kalian umat Muhammad. Ma asra'a halakatkum, alangkah cepatnya ya ini kalian tuh binasa. Alangkah cepatnya itu membinasakan kalian. Haula sahabatu nabiyikum mutawafirun. Itu loh, para sahabat Nabi masih keliaran, masih banyak di mana-mana itu masih ada. Wa dhiyabu lam tabla. Ini loh, bajunya mereka itu belum rusak, belum usang. Wa aniyatu lam taksir, dan apa itu cangkir-cangkirnya itu belum pecah. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah Taala. Innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammad. Apakah Anda ini merasa di atas agama, di atas amalan yang lebih lurus dibandingkan dengan amalan agama Rasulullah SAW? Au muftatihu babad dalalah, atau kamu itu akan menjadi muftatihu babad dalalah yang akan membukakan pintu-pintu kesesatan. Kemungkinan orang yang melakukan bid'ah, orang melakukan bid'ah itu kemungkinannya di antara dua ini. Satu, merasa apa yang dilakukan itu lebih lurus dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka lebih mantap melakukan yang bid'ah-bid'ah ini dibandingkan dengan apa yang diajarkan Nabi. Kalau yang melakukan apa yang diajarkan Nabi itu, alah hanya gitu-gitu, hanya biasa, ibaratnya kurang istimewa. Tapi kalau kalau berzikir dengan ajarnya syekhnya, rangkainya sekian kali, dibaca begini, caranya begini, mantap. Lebih mantap, lebih marem, lebih jatem, sehingga betul-betul merasakan dia ini merasa kayak puas, ada kepuasan sendiri. Ini namanya kepuasan syaitonia, maghrur, ditipu dia oleh syaitan. Harusnya mantap itu dengan sunnah Nabi. Boleh jadi kelihatan sederhana, tapi ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Kelihatannya hanya gelundung, tapi sak gelundung itu adalah intan mutiara, emas, intan mutiara, emas luluk. Kelihatannya sak gunung, tapi rongsok. Untuk apa? Maka kata para ulama kita, para salaf kita, kata Ibnu Abbas juga, iktisadun fi sunnah, itu sederhana dalam urusan sunnah itu lebih baik, khairun min istihadin fil bid'ah, dibandingkan dengan kesungguhan tapi dalam perkara bid'ah. Kelihatannya amalan itu ngerekasa ini, wong waktunya banyak, tenaganya menteot, wong betul-betul nguras tenaga dan waktu dan biaya, tapi ibaratnya persembahan ini mempersembahkan gombali mukio. Gombali mukio itu walaupun sak truk itu, sak tronton itu, sak apa namanya, sak kontainer itu, gombal itu dibuang semuanya itu, enggak ada yang kepake. Persembahkan amal kita yang terbaik kepada Allah, karena urusannya itu amal kita ini bagaimana biar diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itulah kata Ibn Mas'ud ketika mengatakan begitu, kata mereka, wallahi Abu Abdurrahman, kata komentarnya, wa Ibn Mas'ud wa Abu Abdurrahman, ma aradna illal khairah, kami ini dengan amalan begini, kami tidak mengendaki kecuali kebaikan. Niat kami, keinginan kami itu kebaikan. Qala, kata Ibn Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lan yusibah, berapa banyak orang yang mendaki kebaikan tapi enggak dapat kebaikan karena salah jalan, salah teknis, katanya itu salah teknis, ya hati-hati enggak umah salah teknis, wah, ambruk semuanya, enggak meja salah teknis, yang penting itu teknisnya itu benar, itu salah banyak tersedia, teknisnya membuatnya benar, ya salah teknis itu fatal. Sehingga orang banyak menginginkan kebaikan tapi enggak dapat karena salah cara. Sehingga agama itu enggak ada modalnya niatnya, yang penting niatnya enggak, tapi benar enggak ilmunya kayak apa, itu yang penting ilmunya dulu, bagaimana ilmunya. Kalau dia niatnya benar tapi ilmunya enggak benar, ya enggak dipakai, enggak diterima Allah Ta'ala. Bagaimana niatnya benar, kemudian juga amalannya adalah benar. Idan, sehingga kata beliau, la yusibal khair illa man arafal khaira, tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali yang mengetahui kebaikan. Illa man arafal ilma, kecuali yang mengenal ilmu. Illa man arafal haqqa, kecuali yang mengenal al-haq. Illa man arafal sunnah, kecuali yang mengenal sunnah. Sehingga orang yang tidak mengenal itu, bagaimana dia akan bisa mendapatkan yaitu kebaikan. Oleh karena itulah kata beliau, fa idza aratta an takuna miftahan lil khair fata'allam fa fatihal khair wa jawami'al khair wa khawatimal khair. Maka kalau kamu tidak menginginkan, kalau Anda menginginkan Anda menjadi kunci pembuka kebaikan, maka pelajari kunci-kunci kebaikan. Pelajari yakni pengumpul kebaikan. Pelajari yakni pengemas kebaikan. Sehingga betul-betul Anda, yang Anda lakukan adalah betul-betul sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Alladzi istamala 'alaiha kalamu imamil khair wa qudwa wa qudwatul qawatul khair Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi. Yang itu semuanya kebaikan-kebaikan itu, kunci-kunci kebaikan itu semuanya apa yang tercakup pada perkataan imamnya kebaikan dan waqtwatil khalqi dan teladan kebaikan, yaitu Muhammad ibni Abdullah salawatullah wassalamu alaihi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya pelajari ilmu, pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah, agar benar-benar kita betul-betul dia mengenal al-haq, bisa membedakan yang batil, sehingga bisa terbuka pintu-pintu kebaikan dan membuka untuk orang lain ini pintu-pintu kebaikan. Maka kalau Anda ingin masyarakat ini baik, ajari ilmu. Ajari ilmu. Kuncinya pada pengajaran ilmu. Ajari Islam, ajari tauhid, ajari sunnah, ajari ini ibadah, ajari akhlak tentang agama ini. Itulah yang menjadi kunci kebaikan. Sehingga akan terbuka pintu kebaikan. Karena manusia mengetahui mana saja yang merupakan kebaikan-kebaikan dan bisa menghindari keburukan karena tahu mana yang buruk-buruk. Kalau tidak, yang buruk dianggap baik, yang syirik dianggap tauhid, yang bid'ah dianggap sunnah. Karena dia tidak mengenal hakikat ilmu yang bermanfaat. Demikian, bapak sekalian, semoga manfaat. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kita cukupkan sekian. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.